Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتنا عزكم الله disebutkan dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengisahkan kunna fi ghazatin fakasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Suatu kali kami para sahabat berada di sebuah peperangan, sedang safar untuk perang, untuk jihad. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki dari kalangan muhajirin memukul pantat seseorang laki-laki dari kalangan ansor dengan senjatanya. Itu namanya kasa'ah. Daraba istahu bisilahih, mukul pantat dengan senjatanya, dengan gagang senjatanya. Faqala al-ansari ya lal-ansar wa qala al-muhajiri ya lal-muhajirin. Tiba-tiba sahabat ansar tadi berteriak, ya lal-ansar, wahai orang-orang ansar, tolong saya. Ya muhajirin juga tidak kalah seru, juga mengucapkan ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, tolong saya. Meminta tolong pada kabilahnya masing-masing. Satu menyebut kata-kata ansar, yang kedua menyebut kata-kata muhajirin. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara itu terdengar oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Faqala, maka beliau langsung menyatakan, ma balu da'wah jahiliyah, kenapa kok ada seruan-seruan jahiliyah, ada suara-suara jahiliyah. Kalau para sahabat bercerita, ya Rasulullah, kasa'a rajulun minal muhajirin rajulun minal ansar. Ya Rasulullah, tadi ada seseorang laki-laki dari kalangan muhajirin memukul pantat seseorang dari Ansor dengan gagang senjatanya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, da'uha fa innaha muntinatun. Tinggalkanlah seruan-seruan jahiliyah itu. Fa innaha muntinatun, sebab seruan-seruan jahiliyah itu baunya busuk. Muntina, busuk baunya. Ucapan yang busuk, ucapan yang keji, ucapan yang kotor. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Ini hadis disebutkan oleh Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullah dalam kitab beliau Al-Arba'un Hadithan fi Madhhab As-Salaf pada bab yang ke-28. Dan beliau membuat bab At-tahdhiru minal asabiyyati lil ara' wal rijal wal madahib wa annaha min khisaril jahiliyah. Mentahdhir, memperingatkan umat dari bahaya fanatisme pendapat, fanatisme tokoh, fanatisme madhab, dan penjelasan bahwasanya asabiyah itu, fanatisme itu adalah perangai jahiliyah. Fanafidina azabumullah, antum cermati baik-baik hadis ini. Dalam hadis ini barakallahu fikum, yang bertikai itu orang yang mulia, seluruhnya dari kalangan sahabat. Yang satu dari kalangan muhajirin, yang lain dari kalangan ansor. Sahabatnya Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang bertikai itu bukan orang-orang awam, bukan orang-orang yang menyimpang, tapi sama-sama sahabat. Antum cermati dalam hadis ini, yang dilafalkan, yang diserukan oleh mereka itu lakab, gelar-gelar, nama-nama yang syar'i. Yang satu mengatakan ya al ansar, wahai orang-orang ansar bantu saya. Yang kedua mengatakan ya al muhajirin, wahai orang-orang muhajirin bantu saya. Yang disebut nama ansar dan nama muhajirin, itu dua nama syar'i yang disebutkan dalam nasul Quran dengan pujian. Allah mengatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Generasi pertama yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dipuji oleh Allah. Itu dua nama yang syar'i. Bukan dua nama hizbi. Bukan dua nama bid'ah. Bukan dua nama yang menyimpang. Bukan nama partai. Bukan nama kelompok. Bukan nama golongan. Nama syar'i. Namun barakallahu fikum, ketika dua nama ini dijadikan sebagai alat untuk fanatik, maka dikecam oleh Rasulullah SAW. Ketika seseorang ansori tadi menggunakan nama ansor untuk fanatisme ansoriyahnya, dikecam oleh Rasul. Ketika seorang muhajirin tadi menggunakan nama muhajirin untuk fanatik fanatisme kemuhajirinannya, maka dikecam oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan beliau mengatakan ma falu da'wah jahiliyah, kenapa kok ada seruan-seruan jahiliyah semacam ini? Beliau mengatakan da'uha fa innaha muntinah, tinggalkan seruan jahiliyah semacam itu, baunya busuk. Padahal yang berbuat sahabat, nama yang dipanggil nama syar'i, tetapi dikatakan sebagai dakwah jahiliyah. Dikarenakan sudah berbau fanatisme, berbau ta'assub, berbau asabiyah. Asabiyah pada sebuah nama, sebuah gelar, bukan kepada al-haq yang dikandung di dalamnya. Apalagi barakallahu fikum, kalau yang berbuat itu selain sahabat, dari kalangan selain mereka, dari kalangan kaum muslimin. Apalagi yang diserukan itu bukan nama-nama yang syar'i, bukan nama Ansar, bukan nama Muhajirin, yang dipanggil, yang diseru nama-nama yang enggak syar'i. Yang dipanggil partainya, yang dipanggil ormasnya, yang dipanggil tokohnya, yang dipanggil tokoh masyarakatnya, ustadznya, dai-nya, syekhnya, lembaganya, yayasannya, masjidnya dan segala macamnya. Dalam rangka untuk fanatisme, maka min babi aula, lebih-lebih lagi barakallahu fikum, itu perkara yang tercela. Disebut dengan dakwah jahiliyah, asabiyah jahiliyah yang dikecam oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadis ini ya kawan menjelaskan kepada kita tentang dhammu ta'assub, menjelaskan kepada kita tentang dhammu ta'assub, tercelanya dan bahayanya fanatisme. Yang pertama, ta'assub itu adalah dakwah jahiliyah. Khisalul jahiliyah merupakan perangai-perangai orang-orang jahiliyah. Sebagaimana yang dikatakan Rasul dalam riwayat ini. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menjelaskan kepada kita tentang makna dakwah jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah yang diperintahkan Rasul untuk kita tinggalkan, dan beliau mengatakan sebagai muntinah, beliau menyatakan ad-du'a bidakwa al-jahiliyah, di antara perkara yang tercela ialah menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Kata beliau, kadu'ai ilal qabail, seperti menyeru kepada kabilah-kabilah, suku-suku. Wal asabiyah lil insan, atau fanatisme kepada sosok tertentu, fanatik kepada tokoh tertentu. Wa mithluhu ta'assubu lil madhahib, yang semisal itu pula ta'assub, fanatik kepada madhab-madhab tertentu. Wa tawa'if, kelompok-kelompok, sekte-sekte, hizib-hizib tertentu. Wal masyayikh, dan fanatik kepada syekh-syekh tertentu, ustadz-ustadz tertentu, dai-dai tertentu, kiai-kiai tertentu. Wa tafdhili ba'din 'ala ba'din fil hawa wal 'asabiyyah, jika termasuk seruan jahiliyah ialah memuliakan sebagian pihak, merendahkan sebagian pihak yang lain dengan hawa nafsu, dengan rasa fanatisme. Wa kaunuhu muntasiban ilaihi yad'u ila dhalik wa yuwali alaihi wa yu'adi wa yazinu an-nasa bih, atau dia menisbatkan diri kepada poin-poin tadi, memusuhi orang lain karena itu, mencintai orang lain karena itu, mengajak orang lain kepada perkara tersebut, menimbang orang lain juga dengan barometer perkara tersebut. Fakullu hadza min da'wal jahiliyah, ini semua kata Ibnu Qayyim rahimahullah termasuk dakwah jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah. Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menerangkan, disebutkan dalam kitabnya Iqtiba Siratul Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim, Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan kullu ma kharaja an da'wal Islam wal Quran min nasabin aw baladin aw jinsin aw madhhabin aw tariqatin fahuwa min azail jahiliyah. Segala sesuatu yang keluar dari seruan-seruan Islam, keluar dari seruan Al-Quran, baik itu nasab atau negeri atau jenis atau madhab atau tarekat, itu semua termasuk seruan-seruan jahiliyah. Barakallahu. Itu yang namanya asabiyah, dakwah jahiliyah. Khulasahnya, sesuatu itu ikhwan fillah azzakumullah dinyatakan sebagai dakwah jahiliyah dinyatakan sebagai asabiyah fanatisme. Yang pertama ketentuannya, apabila seruan-seruan itu keluar dari garis Islam dan Al-Quran, keluar dari garis Islam dan Sunnah, selain Islam, selain Sunnah, selain Quran, apapun bentuknya. Yang kedua, ada unsur asabiyah padanya, fanatis atau fanatisme padanya. Yang ketiga, ada unsur al-wala wal-barok di atasnya. Mencintai seseorang karena perkara tadi, membenci orang lain juga karena perkara tadi. Apabila terjadi dan ada pada sesuatu seruan itu tiga perkara ini, maka dikatakan sebagai dakwah jahiliyah. Itulah yang namanya asabiyah. Itulah yang dikatakan Rasul, fa'innaha muntinah, busuk baunya. Selain Islam, selain Quran, selain Sunnah, apapun bentuknya. Kemudian ada unsur ta'asub, taklid, buta padanya. Ada unsur al-wala wal-barok di atasnya. Di atasnya. Baik itu kabilah atau tokoh atau mazhab atau kelompok atau syekh atau negara atau apapun bentuknya, dikatakan sebagai dakwah jahiliyah. Itu namanya asabiyah. Barakallahu fikum. Walaupun lakobnya atau namanya itu nama syar'i, walaupun ustadznya ustadz sunni, walaupun syekhnya syekhun salafi, walaupun lembaganya lembaga salaf, walaupun mazhabnya mazhab sunni, begitu bahasa mereka, atau mazhab-mazhab yang berkaitan dengan para ulama besar, Syafi'i atau Maliki atau Hambali atau Hanafi, apabila sudah terpenuhi padanya tiga perkara ini, maka dikatakan asabiyah, dikatakan dakwah jahiliyah, yang dikatakan Rasulullah SAW muntinah, baunya busuk, baunya busuk. Fallahul musta'an. Ini yang pertama. Asabiyah itu barakallahu fikum dinyatakan sebagai dakwah jahiliyah. Kemudian barakallahu fikum, asabiyah ini merupakan hujjah seluruh orang-orang kafir, seluruh penolak kebenaran, hujjah mereka sepanjang masa. Sepanjang masa. Kalau bahasa kita di zaman sekarang ini ya, ketika ada orang yang berbuat semacam itu, kita mengatakan lagu lama. Lagu lama. Itu bukan gaya baru. Sudah dulu memang demikian modusnya. Tidak ada satu orang kafir pun, satu orang musyrik pun yang menolak dakwah para anbiya wal mursalin, melainkan alasannya cuma satu. Namanya asabiyah, namanya taklid. Tidak ada satu orang pun yang menolak kebenaran, melainkan alasannya juga cuma satu diantaranya, asabiyah dan taklid, hujjah ahlul batil sepanjang masa. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Az-Zukhruf, ayat yang ke-23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang bab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim muqtadun." Allah mengatakan, dan demikianlah, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Nabi seorang nadhir pun, seorang pemberi peringatan pun di sebuah desa manapun, melainkan orang-orang kayanya, orang-orang sombongnya menyatakan, sesungguhnya kami mendapati moyang-moyang kami di atas sebuah agama dan kami hanya mengikuti jejak langkah mereka saja. Jelas. Ya. Ayat ini sangat jelas maknanya. Tidak ada satu umat pun di tempat manapun yang menolak dakwah para anbiya wal mursalin melainkan satu argumentasinya, inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati moyang-moyang kami di atas sebuah agama, maka kami hanya ngikut saja. Sendika dawuh mawon. Apa kata moyang-moyang kami? Sami'na wa ata'na, pokoke moyang kami seperti itu. Seluruhnya. Antum telusuri dari mulai Rasul dan Nabi yang pertama Nuh alaihissalatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, seluruh argumentasi kaum musyrikin, orang-orang kafir yang menolak dakwah mereka hanya ini, inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim muqtadun. Barakallahu fikum. Hakikat itu diabadikan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ternyata asabiyah itu hujahnya seluruh para penolak-penolak kebenaran. Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah menyatakan, takunu hujjatan likullil umam wahiya umdatu kulli muta'asibin ajizin zalim. Hampir-hampir asabiyah itu adalah hujjah setiap umat-umat yang menolak dakwah para rasul. Itu adalah pegangan setiap orang yang fanatik, yang tidak mampu mengemukakan dalil, yang zalim. Kemudian beliau membawakan ayat yang saya utarakan di atas. Barakallahu fikum. Juga ikhwanuddin rahimakumullah, asabiyah itu ternyata sunnatun iblisiyah. Dibilang sunnah pak, gimana ya kan? Kok kayaknya saya kurang serap dengan bahasa sunnah ini. Soalnya dikaitkan dengan iblis ini. Enaknya gimana bahasanya kan? Jangan sunnah iblis ya. Ajaran iblis. Labas. Asabiyah itu, fanatik itu, fanatisme itu, hujjatun iblisiyah. Nah, gitu. Ya, adatun iblisiyah. Itu merupakan hujjahnya iblis, juga kebiasaan iblis, la'anahullah. Bahkan sudah dinyatakan sebelumnya oleh salafun salih, disebutkan oleh al-imam al-hasan al-basri rahimahullah, beliau mengatakan, qasa iblis wa huwa awwalu man qas. Iblis telah menggunakan kias yang rusak dan dia orang pertama yang menggunakan kias. Kias yang dimaukan sekarang terkait dengan asofiyahnya akan saya bawakan nanti. Al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah juga menyatakan, awwalu man qasa iblis, wa ma ubidat asy-syamsu wal qamaru illa bil maqayis. Orang pertama yang mengkiaskan adalah iblis, dan tidaklah diibadai matahari ataupun bulan, melainkan dengan kias-kias tadi. Apa yang dikerjakan oleh iblis? Itu terjadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan iblis la'anahullah untuk sujud kepada Nabiullah Adam. Ternyata iblis menolak. Dan ternyata hujahnya, argumentasinya asabiyah. Disebut dengan asabiyah unsuriyah. Narakallahu. Fanatik unsur penciptaannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan pernyataan iblis ini di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Iblis menyatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nolak, saya itu lebih baik daripada Adam. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Disebut dengan asabiyah unsuriyah, fanatisme unsur penciptaan. Sehingga dikatakan iblis al-la'in awwalu 'asib wa sababu ma'siyatihi ta'assub. Iblis itu adalah makhluk pertama yang berbuat kemaksiatan kepada Allah, dan sebab kemaksiatannya adalah asabiyah, fanatisme unsur penciptanya. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan sebagai hujjatun iblisiyah. Dan sebagai menerangkan tadi ya ikhwan, ta'assub itu merupakan hujjatu kulli kafir. Hujjahnya, argumentasinya setiap orang kafir, setiap orang yang musyrik dalam menolak dakwah para anbiya wal mursalin. Juga ternyata undatu kulli muta'assibin zalim, pegangannya orang-orang fanatik yang zalim, yang ajiz, yang tidak mampu mengemukakan dalilnya. Dan ternyata ini pun juga merupakan sunnatun jahiliyah, merupakan sunnahnya orang-orang jahiliyah, merupakan seruannya orang-orang jahiliyah, seperti yang saya bawakan di atas, dakwah jahiliyah. Ini semuanya yang hormatina azakumullah, cukup bagi kita untuk menerangkan bagaimana bahayanya asabiyah itu, khuturatul asabiyah. Betul-betul sangat membahayakan, betul-betul sangat mengerikan. Bukan semata-mata dia ta'assub, tapi yang mengerikan barakallahu fikum, menolak kebenaran. Lebih mengerikan lagi, menolak dakwah seorang nabi, seorang rasul. Bukan seorang ustaz, seorang nabi, seorang rasul. Dikarenakan asabiyah yang ada. Kanakan asabiyah yang ada. Ini semuanya khonamtina azakumullah, bahaya asabiyah. Dan semuanya urusan yang terkait dengan urusan duniawiyah. Asabiyah ini khonamtina azakumullah, dampaknya nanti akan terus berlanjut sampai yaumul qiyamah nanti. Berlanjut sampai yaumul qiyamah nanti. Seseorang yang sampai pada tingkat menolak kebenaran, sampai menolak dakwah nabi dan rasul dengan alasan asabiyah, ini dampaknya nanti akan sangat mengerikan di yaumul qiyamah nanti. Di antaranya barakallahu fikum ialah di yaumul qiyamah nanti akan terjadi perdebatan sengit antara tokoh-tokoh yang diikuti dengan anak buah yang mengikuti yang fanatik. Terjadi yang namanya khusumah syadidah, persengketaan, pertikaian yang sangat dahsyat antara mereka dengan tokoh-tokoh yang dikagumi. Dan itu bukan di dunia ya ikhwan, di akhirat, di neraka jahanam. Antum camkan baik-baik ayat ini. yang disebutkan di dalam surat Ghafir ayat yang ke-47 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa id yatahajjuna finnar fayaqulu du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar qala alladzina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal 'ibad. Tatkala mereka saling adu argumentasi, saling berdebat, saling adu hujjah antara tokoh dan pengikut, finar, debatnya itu dalam neraka. Maka yang lemah, orang-orang yang mengikuti para pengikut-pengikut yang lemah tadi mengatakan kepada tokoh-tokohnya, inna kunna lakum taba'a, kami dulukan mengekor kalian, kami dulukan ikut kepada kalian, apa kamu tidak bisa menyelamatkan kami sedikit saja dari azab neraka ini? Maka tokoh-tokoh tadi mengatakan inna kullun fiha, mau apa lagi, kita semua sudah dalam neraka, podo ning nerokoi, semua apa lagi, innallaha qad hakama bainal ibad, Allah sudah menghukumi antara hamba-hamba yang ada, mau apa neraka gak sama tumane. Juga yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat Saba ayat yang ke-31 dan setelahnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat ini bagaimana perdebatan sengit antara tokoh-tokoh dan para pengikutnya yang fanatik itu. Allah menyatakan wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'an wala billadzi baina yadayhi walau tara idzal zalimuuna mauqufuuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin al-qawl yaqulu alladhina sud'ifu lilladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Kalau kamu melihat, kalau kamu menyaksikan nanti ketika orang-orang zalim itu orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrikin dengan sebab ta'assubnya tadi, kalau kamu melihat ketika orang-orang zalim itu dihadapkan di sisi Rabb-nya satu sama lain saling bantah-bantahan, saling menghujat, yang lemah, yang pengikut mengatakan kepada tokoh-tokohnya, laula antum lakunna mu'minin, kalau bukan karena kamu-kamu ini sudah beriman saya dulu ini, gara-gara kamu saya kafir. Qala alladzina istakbaru lilladzina sub'ithu, bantah ini yang para tokoh-tokoh tadi. Maka berkatalah tokoh-tokoh tadi kepada orang-orang yang lemah pengikut mereka, anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da id ja'akum bal kuntum mujrimin. Apa kami? Apa kami yang menghalangi kalian dari petunjuk setelah datang kepada kalian? Kamu sendiri yang mujrim, kamu sendiri yang jahat, kamu sendiri yang kafir, bukan salah kami. Bantah lagi sama yang lemah. Wa qala alladziina istud'ifu lilladziina istakbaru, maka berkatalah orang-orang yang lemah pengikut mereka tadi kepada tokoh-tokohnya, bal makrul laili wan nahar itamurunana an nakfura billah wa naj'ala lahu andada. Lupa dengan yang sebelumnya. Lah dulu itu makar di siang hari, di malam hari kamu memerintahkan kami kafir kepada Allah, kamu memerintahkan kami untuk menjadikan Allah tandingan-tandingan selain Allah. Lupa kamu dengan dulu-dulu itu, makar kamu, makar kamu siang malam dan segala macamnya dakwah kamu. Wa asarun nadamata lamma ra'awul adzab, maka mereka pun menyembunyikan kesedihan yang luar biasa ketika mereka melihat azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna al-aghlala fi a'naqi alladziina kafaru, dan kami jadikan belenggu-belenggu itu di lehernya orang-orang kafir. Hal yujzauna illa ma kaanu ya'malun, dan mereka tidaklah dibalas melainkan dengan sebab apa yang mereka amalkan. Di mana tadi ya perdebatannya? Bukan di markas dunia ini, bukan di markas mereka di dunia ini, di yaumul qiyamah, di hadapan Allah. Orang-orang yang sudah terkena virus ta'assub tadi sampai pada tingkat menolak kebenaran, menolak dakwah para anbiya wal mursalin, itu sudah gontok-gontokan dengan tokohnya masing-masing, sudah tuding-tudingan, sudah gini-ginian. Gara-gara kalian ini kami kafir. Coba kalau bukan karena kamu ini, mukmin kami sudah di dunia itu. Hah? Salah siapa? Bukan salah kami. Kamu sendiri yang kafir. Kamu sendiri yang kafir. Lu kok angkat tangan? Nah dulu kamu bagaimana makarnya? Malam, siang kamu begini, kamu begini, kamu begini, begini. Kontok-kontokan. Begitu melihat azab, mereka semua langsung gigit jari. Semua dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk neraka, maka para pengikut-pengikut yang ada ketika itu melampiaskan ekspresinya. Melampiaskan ekspresinya. Disebutkan di dalam Al-Quran di Al-Ahzab ayat yang ke-64 dan setelahnya. Allah menceritakan tentang mereka ini. Inna allaha la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laytana ata'na allaha wa ata'na rasula wa qalu rabbana inna ata'na satatana wa kubara'ana fa'adulluna sabila rabbana atihim di'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Itu ekstrasinya orang-orang lemah yang dulu sebagai para pembebek, para pengikut. Pada hari ketika wajah mereka disungkurkan dalam neraka, maka mereka berkata, duhai kiranya kami dulu taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Mereka mengatakan, ya Allah, wahai Rabb kami, kami dulu mentaati tokoh-tokoh kami, pembesar-pembesar kami, ternyata mereka menyesatkan jalan kami. Ya Allah, berikan untuk mereka dua kali lipat azab. Ya Allah, laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Sudah tuding-tudingan, masuk neraka sama-sama menyesal, minta, ya apa nih, gimana solusinya, bisa gak kamu keluar kami dari neraka, sepotong yang ngerokoi, mau apa lagi, langsung didoakan, disyukur-syukurin, dikapok-kapokkan, didoakan dengan doa yang sangat mengerikan. Atihim bi'afaini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Hadihi nihayatul ta'asub. Inilah garis final, ujung daripada sikap fanatisme. Fanatisme. Siapapun yang terjatuh pada sikap fanatisme, bukan perkara yang mustahil, ujungnya akan sangat mengerikan semacam ini. Ujungnya akan sangat mengerikan semacam ini. Maka ya ikhwan fillah azzakumullah, ini semuanya barakallahu fikum disampaikan dalam Al-Qur'anul Karim untuk diwaspadai. Asobia itu betul-betul sangat membahayakan. Fanatisme itu betul-betul sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Menimpa iblis, menimpa seluruh umat-umat yang kafir kepada para nabinya, menimpa semua ahlul batil. Khanafitina azakumullah, penyakit ini, penyakit asobia ini, itu bukan penyakit umat-umat terdahulu atau penyakit yang masa lalu. Dongeng-dongeng umat terdahulu yang bisa kita dengarkan, bisa kita simak begitu saja. Tidak. Penyakit ini terus tumbuh dan terus ada, menjadi virus yang membahayakan, merusak agama seseorang. Terjadi pula pada umat ini, sebagaimana yang saya bawakan di hadis pertama tadi, hadis Jabir bin Abdullah, sampai terjadi di kalangan sahabat Muhajir dan sahabat Ansar, langsung dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'uha fa innaha muntina. Terjadi pada umat ini dan akan terus terjadi sampai yaumul qiyamah nanti. Kana mitina azzakumullah. Orang-orang yang menjadi korban ta'assub itu banyak. Korban-korban fanatisme itu banyak. Menurutkan para korban-korbannya ini, Sebutkan tak? Sebutkan ya. Korban, korban ta'asub itu sangat banyak. Tayyib. Korbannya disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dalam kitab beliau At-Ta'assub Adz-Dzamim wa Atharuh, tatkala belum menjelaskan tentang bahaya laten ta'assub ini, beliau menyatakan wal musabuna bihi asnaf, yang tertimpa penyakit asabiyah itu asnaf, beberapa pihak. Yang pertama, minhum man zahara ilhaduhu wa kufruhu, di antara mereka adalah orang-orang yang begitu jelas penyimpangan-penyimpangan dan kekufurannya. Dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan kaum mulhidin, sebagaimana yang saya utarakan tadi. Katanya Syekh Rabi bin Hadi, fahaulai laisa lahum illa da'wah ilal islam au saifu Abi Bakr in wujib illam yastajibu li hadhihi da'wah. Untuk tipe yang pertama ini, yang terang-terangan kekufurannya dengan sebab ta'asub, mereka itu hanya bisa didakwai kepada Islam atau dengan pedangnya Abu Bakar kalau ada, bila mereka tidak mau mengijabai dakwah yang benar. Mereka didakwai supaya masuk Islam atau perang, disebut dengan Saifu Abi Bakar, pedangnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kalau ada. Ini jelas seperti yang saya terangkan di awal. Yang kedua, korban ta'asub. Wa minhum man yarfa'u syi'aratin islamiyah, lakinnaha khaliyatun min al-aqidah al-islamiyah as-sahihah wa min usul islamiyah muhimmah. Di antara korban ta'asub, orang-orang yang terkena penyakit ta'asub, ialah pihak-pihak yang mengibarkan syiar Islam, mengatasnamakan muslim, tetapi kosong dari akidah Islam yang sahih, kosong dari prinsip-prinsip Islam yang penting. Beliau mengatakan nasya'a anha tawallir rawafid wal insijam ma'ahum wa tahwin min rafdihim. Muncul dari fanatisme yang diangkat, yang ditampilkan oleh pihak-pihak yang mengaku Islam tadi, mereka berloyalitas wala kepada orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah, bersahabat erat dengan orang-orang Rafidhah, meremehkan pemahaman Rafidhah mereka. Bahkan wad'awati ila talahum ma'ahum tahta syiarit taqrib, mengajak umat untuk bergabung dengan kaum Rafidhah dengan slogan taqrib, mendekatkan sunnah dengan syiah. Yang kedua kata beliau, tawalli sufiyah bimukhtalafi turuqiha. Dampak yang kedua dari ta'assub, dari fanatisme tadi yang diangkat oleh orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Islam tadi, berwala kepada orang-orang sufiyah dengan berbagai macam bentuk torekot-torekot yang ada. Masih banyak lagi barakallahu fikum orang-orang yang muncul dari penyakit ta'assub tersebut. Khulasahnya barakallahu fikum, yang terkena penyakit ta'assub ini ada dua macam. Yang pertama ialah dari kalangan orang-orang kafir yang jelas-jelas kekufurannya. Yang kedua ialah dari kalangan kaum muslimin yang membawa dan mengibarkan bendera Islam, yang mengaku sebagai muslimin, anak-anak kaum muslimin terjangkit di penyakit ta'assub tadi. Penyakit ta'assub yang menimpa mereka ini barakallahu fikum akhirnya menyerumuskan mereka, menjerembabkan mereka kepada pemahaman-pemahaman yang sesat. Syiah, Rafidhah, Sufiyah dan segala macamnya. Itu yang beliau sebutkan dua sekte. Begitu pula berbagai macam pemahaman-pemahaman sesat yang lainnya. Tidak ada satu pemahaman bid'ah pun, tidak ada satu sekte bid'ah pun, melainkan landasan utama mereka itu ialah ta'assub, fanatisme. Terutama fanatik kepada tokohnya masing-masing, fanatik kepada pendirinya masing-masing, fanatik kepada pencetusnya masing-masing, da'inya masing-masing, dan fanatik kepada pemahamannya masing-masing. Menyeru orang untuk kembali kepada tokohnya, kepada pemahamannya, mencintai orang lain, membenci orang lain karena tokohnya dan karena pemahamannya. Itu yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Yang menjadi korban ta'assub ashabul ahwa'i wal bid'ah. Begitu pula barakallahu fikum yang menjadi korban ta'assub ialah al-ahzab as-siyasiyah, parpol. Itu juga disebutkan sama Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala wara'ah, dengan alasan siyasiyah tadi mereka pun terjatuh pada sikap ta'assub as-siyasi, fanatik buta kepada parpolnya. Dan itu nyata, sesuatu yang enggak bisa dipungkiri. Ya apa ya? Termasuk pula barakallahu fikum korban ta'assub ialah ashabul madhahib, disebut dengan ta'assubul madhhabi. Orang-orang yang fanatik madhab, disebut dengan fanatisme madhab. Yang pegangan dengan syafi'iyah, kenceng dengan syafi'iyahnya, fanatik dengan syafi'iyahnya, tidak mau yang lain. Begitu pula dengan mazhab-mazhab yang lain, entah malikiyahnya atau hambaliyahnya atau hanafiyahnya, semuanya fanatik dengan mazhabnya sendiri-sendiri. Mereka merupakan korban fanatisme, terkena virus fanatisme ashabul madzhab. Ashabul madzhab. Sehingga ahzab siyasiyah, ashabul madzhab, ashabul ahwa'i wal bidah. ini tiga perkara atau tiga tipikal orang, tiga korban yang semua dari kalangan kaum muslimin. Ahlul bid'ah dengan pemahamannya masing-masing, dengan penyimpangannya masing-masing, dengan tokohnya masing-masing, parpol juga dengan kondisinya masing-masing, kemudian ashabul madhahib dengan madhabnya masing-masing, dengan tokoh madhabnya masing-masing. Barakallahu fikum. Itu secara global. Hanabtina azzakumullah. Sesuatu yang perlu diwaspadai adalah kalau kemudian asabiyah tadi, fanatisme tadi menimpa seseorang yang mengatasnamakan dirinya Sunni. Seseorang yang mengatasnamakan dirinya Salafi. Ini yang harus diwaspadai. Ini yang harus dihindarkan. Sebab yang namanya asabiyah itu betul-betul sangat bertentangan dengan prinsip sunnah, dengan prinsip salaf. Seseorang yang di atas sunnahnya Rasulullah SAW, di atas pemahaman salaf, tidak mungkin terjatuh pada perkara asabiyah. Yang mereka punya hanya ittiba', mengikuti, meneladani Rasulullah SAW. Yang mereka punya hanya fahmu salaf, kembali kepada bimbingan para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in salafun salaf. Mereka hanya punya ini. Yang dikatakan sebagai ittiba', bukan sebagai ta'asub, bukan sebagai asabiyah, bukan sebagai taklid. Mereka hanya memiliki prinsip ar-rujur ila ahlil ilm, kembali kepada para ulama dengan ilmu yang mereka miliki. Maka barakallahu fikum, yang harus diwaspadai sekali lagi ialah kalau sampai terjadi pada seseorang yang mengatasnamakan dirinya Sunni, seseorang yang mengatasnamakan dirinya Salafi. Diwaspadai. Sangat dikhawatirkan sekali barakallahu fikum, gejala ta'asub itu merambah salafiyin. Sangat dikhawatirkan sekali penyakit iblis ini menjangkiti ahlu sunnah. Ini yang sangat membahayakan. Kalau sampai kemudian dari kalangan ahlu sunnah, dari kalangan salafiyin terjangkiti asabiyah, ini membahayakan. Insyaallah mereka sih tidak ada bahasa asabiyah ahzab, asabiyah hizbiyah, tidak. Mereka tidak punya parpol. Mau dikatakan asabiyah madhabiyah, insyaallah tidak. Mereka tidak punya madhab tertentu. Yang dikhawatirkan itu ialah asabiyah-asabiyah yang lainnya, yang itu merupakan dakwah jahiliyah yang ragamnya banyak. Asabiyah syekhiyah. Gitu bahasanya, asabiyah syekhiyah gitu. Fanatisme syekh, asabiyah ustadziyah. Fanatisme ustad. Ini yang kita khawatirkan. Ini yang sangat kita khawatirkan. Dikarenakan sekali lagi dampaknya sangat mengerikan. Karena sudah terjadi yang namanya asabiyah, terjadi yang namanya asabiyah hizbiyah tadi, atau asabiyah syekhiyah ustadziyah tadi, atau yang semisalnya dalam tubuhnya salafiyin, maka yang terjadi ialah at-tafarruqa, terpecah belah, terkotak-kotak. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing hizb bangga dengan apa yang ada pada mereka. Terjangkit di penyakitnya kaum musyrikin. Mengerikan. Yang kedua nanti ialah adamu qabulil haq, tidak lagi mau menerima al-haq, tidak mau lagi menerima kebenaran yang datang dari orang selainnya. ini pun juga merupakan penyakitnya umat-umat terdahulu, penyakitnya kaum musyrikin. Sangat mengerikan para kafir. Akan terjadi yang namanya asyahna wal baghdha, kebencian-kebencian, permusuhan-permusuhan. Akan terjadi yang namanya musyajarah, persengketaan, perselisihan. Dan ujungnya nanti barakallahu fikum ialah merusakkan yang namanya ukhuwah Islamiyah. Kalau sudah terjadi yang namanya asabiyah tadi, barakallahu fikum, hancur semua tadi. Fallahul musta'an, wala hawla wala quwwata illa billah. Oleh karena itu, waspadailah yang namanya bahaya asabiyah. Asabiyah, fanatisme. Semua seruan-seruan yang keluar dari Islam, keluar dari Quran dan Sunnah, baik seruan kepada nasab, seruan kepada sebuah negeri, seruan kepada sebuah madhab, seruan kepada sebuah tariqah, seruan kepada seorang syekh atau seorang ustadz atau seorang da'i atau kabilah atau apapun namanya selain Islam, Quran dan Sunnah, itu merupakan asabiyah. Dan saya terangkan lagi, kalau sudah terjadi yang namanya al-wala' wal-bara', cinta dan benci di atasnya, ada asabiyah, takut buta di atasnya, maka terjadilah apa yang terjadi. Itulah yang dikatakan Rasul alaihi wasallam, dakwah jahiliyah, da'uha fa innaha muntinah, tinggalkan itu semua sebab itu merupakan bau yang busuk. Fa innaha muntinah, barakallahu fiik. Karena bin azakumullah, prinsip yang dicanangkan oleh Rasul alaihi wasallam, prinsip Islam yang pertama ialah ittiba'ul haq, menerima kebenaran. Ittiba'ul haq, mengikuti al-haq. Ta'zimul haq, ya ta'zimul haq, mengagungkan kebenaran. Tanamkan di hati kalian masing-masing prinsip mengikuti kebenaran, menerima kebenaran, mengagungkan kebenaran. Al-haqqu min rabbik, al-haq itu dari Rabbmu. Al-haq itu ialah kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Agungkan itu, ikuti itu. Walaupun al-haq tadi menyelisihi siapapun, walaupun al-haq tadi menyelisihi orang yang paling kita cintai, orang yang paling dekat dengan kita, walaupun al-haq tadi itu menyelisihi guru kita atau ustadz kita atau da'i kita atau syekhnya kita atau imamnya kita, tanamkan dalam hati qabulul haq, menerima kebenaran, mengikuti kebenaran. Ta'zimul haq, mengagungkan kebenaran. Itu yang diperintahkan dalam nasul Quran, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya, ikutilah yang Allah turunkan kepada kalian dari wahyu ini dan jangan mengikuti orang-orang lain sebagai wali-wali kamu. Ikuti Al-Quran, ikuti sunnah, ikuti pemahaman salaf, ikuti kebenaran, ikuti, agungkan dalam hati kalian. Sekali lagi, walaupun menyelisihi siapapun, sikap yang ditunjukkan oleh salafun salih demikian ya. Ketika salah satu imam mereka tergelincir dalam sebuah kesalahan, disebutkan dalam contoh al-imam Syafi'i rahimahullah dalam bab usul fiqh ya, pembahasan ilmiah usul fiqh terkait dengan bab nasakh wal mansukh. Ternyata al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memiliki sebuah pendapat yang lemah. Itu tokoh-tokoh Syafi'iyah yang alim, yang tidak fanatik semacam Al-Imamul Baihaqi rahimahullahu ta'ala, itu mengajarkan kepada umat tentang ta'zimul haq, walaupun menyelisihi gurunya sendiri, imamnya sendiri. Mereka menyatakan Al-Imamul Syafi'i rahimahullah rajulun azim, Al-Imam Syafi'i rajulun azim, wal haqqu a'zam fi qulubina. Imam Syafi'i itu laki-laki yang besar, laki-laki yang agung, tokoh besar, tapi al-haq itu lebih besar di hati kami. Begitu. Al-haq, al-haq diikuti walaupun menyelisih guru kamu sendiri. Itu namanya ittiba. Dikatakan taklid, dikatakan asobiyah, ketika al-haq itu datang kepada kita, kepada kalian, dengan gamblang, dengan jelas, kamu tolak dengan alasan tidak sesuai dengan ustaz saya. Tidak bisa. Yari. Ayat, hadis. Tidak bisa, kamu salah paham. Yari, ini keterangannya para ulama, para masyayikh. Itu jangan-jangan nanti bahasa Arab. Kenapa sih? Nggak bisa. Ustaz saya nggak seperti itu. Itu namanya apa? Itu namanya asabiyah. Hati-hati. Sekali lagi, ikhwan, prinsip yang dicanangkan dalam Islam itu ittiba'ul haq, qabulul haq, ta'zimul haq, mengikuti, menerima dan mengagungkan kebenaran di hati kita, siapapun yang menyelisihinya. Al-haq harus antum tanamkan dalam hati. Itu perintah agama. Barakallahu. Prinsip yang kedua yang juga dicanangkan dalam Islam terkait dengan bab ini ialah prinsip al-ukhuwa al-islamiyah. Prinsip ukhuwa islamiyah, memupuk tali persaudaraan di kalangan kaum muslimin. Bersaudara di atas keislaman, di atas keimanan, di atas al-haq, di atas sunnah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertikai, bertakwalah kepada Allah supaya kamu dirahmati oleh Allah. Diminta untuk berukhuwah, menjaga keutuhan ukhuwah, menjaga tali persaudaraan di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah. Prinsip ukhuwah di atas sunnah inilah barakallahu fikum yang akan menghilangkan, yang meredam sikap ta'asub. Sebagaimana saya terangkan tadi, asabiyah itu kalau sudah terjadi pada sebuah komunitas, pada sebuah umat, maka yang terjadi ialah furqah, terpecah belah, terkotak-kotak, satu sama lain saling membanggakan apa yang ada pada mereka. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Saling bermusuhan, saling bertikai, saling tuding-tudingan, saling gontok-gontokan akibat ta'asub. Maka prinsip yang dicanangkan dalam Islam ialah al-ukhuwa al-islamiyah. Al-ukhuwa al-islamiyah, ukhuwa imaniyah. Itu disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam buku yang saya bacakan tadi, Ta'assub Az-Zannim wa Atharu. Setelah beliau menjelaskan panjang lebar terkait dengan bab ta'assub, beliau menyebutkan dakwatul Islam ilal ukhuwa bainal mu'minin, seruan Islam supaya bersaudara, seruan berukhuwah di kalangan kaum muslimin. Beliau membacakan ayat tadi, membawakan ayat tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Sehingga muslimin itu seruannya cuma satu. Semua menyerukan kepada al-haq, al-kitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Muslimin itu satu kelompoknya, Islam. Kalau dikatakan sebagai kelompok, Islam. Tidak ada beragam sekte, tidak ada beragam parpol, tidak ada beragam mazhab. Satu, al-haq, al-kitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ukhuwah di atas perkara yang satu ini. Tidak terkotak-kotak dengan asofiyah. Dari sini barakallahu fikum. biar kita ambil faedah. Ukhuwah Islamiyah itu akan terbentuk, akan tercipta dengan begitu indahnya apabila masing-masing kita dari kalangan individu-individu muslim berhasil menghilangkan dari hatinya, menghilangkan dari benaknya, dari pemikirannya sikap ta'assub, sikap taqlid. Baru muncul yang namanya ukhuwah. Dan itu yang dicanangkan, yang diharapkan dalam Islam, barakallahu fikum. Tapi kalau kemudian masing-masing kita masih fanatik kepada syekh tertentu, fanatik kepada ustaz tertentu, fanatik kepada dai tertentu, fanatik kepada lembaga tertentu, masing-masing dengan syekhnya, masing-masing dengan ustaznya, masing-masing dengan dai-nya, masing-masing dengan lembaganya, dengan asabiyah semacam itu, tidak akan terwujud yang namanya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu akan terjalin ketika semua bentuk ta'assub dihilangkan, semua bentuk kemungkaran disirnakan, segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnah dilenyapkan, semuanya kembali kepada satu arah, satu misi, satu visi, satu manhaj, satu akidah Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, baru akan tercapai ukhuwah Islamiyah. Sekali lagi, itu yang dicanangkan dalam Islam, barakallahu fikum. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Fallahu al-musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hana bidina azakumullah. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah juga menjelaskan kepada kita mafsadah daripada ta'assub ini. Mafsadat daripada ta'assub ini. Selain yang sudah saya bawakan di atas. Di antara mafsadat ta'assub ya ikhwan ialah menyelisihi nas-nas Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Karena ta'asub dengan madhabnya, ta'asub dengan ra'yunya, ta'asub dengan syekhnya, dan semisalnya. Ta'asub itu membuat dia berani menyelisihi nas dalil. Yang kedua ialah bermunculannya hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang palsu, berhujjah dengan hadis yang palsu, dan semisalnya karena ta'asub dengan madhabnya. Dalam rangka untuk membela mazhab, membela pendapat dan segala macam, maka dia mencari apapun yang bisa dijadikan sebagai argumentasi, walaupun hadis yang dhaif, walaupun hadis yang palsu. Mafsadat yang berikutnya ialah syuyu'u taqlidi wal jumud, tersebarnya virus taqlid dan virus jumud itu kaku pokoknya di tengah-tengah kaum muslim. Apa kata madhabnya, apa kata syekhnya, apa kata gurunya, apa kata dai-nya, itu yang diterima. Yang bertentangan dengan itu ditolak, maka muncul yang namanya taqlidul a'ma. Mafsadat yang berikutnya ialah al-inhibasu fi madhhabin wahid, tertahan pada satu madhab sehingga tidak mau mengambil faedah ilmu, tidak mau mengambil faedah kebenaran dari madhab-madhab yang lain. Kalau madhab tertahan pada syekh tertentu, tertahan pada ustaz tertentu, tertahan pada dai tertentu sehingga tidak mau lagi mengambil ilmu dari syekh-syekh yang lain, dari ustaz-ustaz yang lain, dari dai-dai yang lain. Kenapa? Sudah kena penyakit ta'assub tadi. Mafsadah yang lainnya lagi, barakallahu fikum, ialah syuyu' syubhat, tersebarnya berbagai macam bentuk syubhat-syubhat. nasron li ara'i, dalam rangka untuk membela pendapatnya. Nasron li syaikhihi, dalam rangka pembelaan kepada gurunya. Nasron li ustadzi, dalam rangka pembelaan kepada ustadznya, kepada dai-nya, kepada apa yang dia bawa. Maka dia rela untuk menyampaikan sekian banyak syubhat-syubhat yang ada di tengah-tengah umat, dalam rangka membela itu semuanya. Maka ta'asub ini barakallahu fikum da'un qatil, penyakit yang sangat membunuh. Bukan hanya membunuh karakter seseorang, tetapi juga bisa membunuh agama seseorang, akhlak seseorang, akidah seseorang, barakallahu fikum. Memunculkan kerusakan-kerusakan yang besar di tengah-tengah masyarakat, merusak tatanan ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah masyarakat. Ta'asub itu pula merupakan penyakit yang memporak-porandakan dakwah Islamiyah. Fallahul musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Maka ikhwan fillah a'azzakum, sekali lagi kita menjelaskan hal-hal yang semacam ini supaya masing-masing kita mewaspadai ta'assub, fanatisme sangat membahayakan. Dan pegangilah baik-baik bimbingan-bimbingan sunnah yang terangkan tadi. Ikuti kebenaran, terima al-haq, agungkan ia, tanamkan dalam hati antum kebenaran itu sehingga dia lebih agung, lebih besar dibandingkan dengan siapapun. Jaga ukhuwah, jaga persatuan, jaga keutuhan. Dan itu dengan cara kembali kepada Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dengan cara menyingkirkan segala sesuatu yang merusaknya, menyingkirkan kemungkaran, menyingkirkan kemaksiatan, menyingkirkan penyimpangan-penyimpangan, menyingkirkan kebid'ahan-kebid'ahan, menyingkirkan semua pemahaman-pemahaman yang sesat, menyingkirkan semua sikap taklid, menyingkirkan semua sikap asabiyah, dikarenakan itu semua penyebab rusaknya sebuah ukhuwah. Fallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah.